bersama Atqa. Tasjilat Al-Qasas, mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Mempersembahkan kisah ke-17 dengan judul Berlombaan untuk terjun berperang. Wahai anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kisah yang sangat menarik ya. Kisah ini sangat bagus sekali, untuk itu kalian dengarkan dengan baik. Suatu ketika, di saat kaum muslimin sedang berkumpul, yakni ketika itu untuk mempersiapkan diri menghadapi perang Uhud, datang dua anak menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin diikut sertakan dalam peperangan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kasihan ketika melihat kedua anak tersebut, yang tak lain adalah Rafi' bin Khudaj dan Samurah bin Jundab, karena mereka dipandang masih terlalu muda, ya, masih terlalu muda. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, Rasulullah belum mengabulkan, alias masih menolak keinginan mereka. Kenapa? Masih terlalu muda. Nah, ketika itu tiba-tiba datang ayah Rafi meminta izin agar Rafi diikut sertakan, yakni diikut sertakan dalam peperangan. Ayah Rafi berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku Rafi adalah seorang pelempar tombak yang sangat ulung." Demikian alasan ayah Rafi ya, agar diterima ikut serta dalam peperangan. Maka benar anak-anakku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya meluluskan permintaan Rafi ya, setelah mendengar alasan ayah Rafi. Nah, sekarang bagaimana Samurah? Ya, Samurah belum diterima. Maka Samurah langsung mengadu kepada ayah tirinya, yaitu Muri bin Sinan. Nah, ketika itu Muri bin Sinan langsung menghadap Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, engkau menolak anakku dan mengizinkan Rafi bin Khudais, padahal anakku bisa mengalahkannya." Nah, sekarang alasan ayah tiri Samurah, yakni Muri bin Sinan, ya. Nah, dikabulkan enggak ini? Ya? Dikabulkan enggak kira-kira anak-anakku sekalian? Nah, kita lihat. Nah, ketika itu ya, kesepakatan diadakan adu gulat, ya. Diadakan adu gulat atau lomba gulat, ya, antara Rafi dan Samurah. Nah, anak-anakku sekalian, lomba gulat pun diadakan ketika itu. Subhanallah, mereka berdua sangat berimbang, saling banting kiri, saling banting kanan. Mereka saling sama-sama ingin menguasai. Rafi ingin menguasai Samurah, Samurah ingin menguasai Rafi, ya. Namun lambat laun Samurah dapat mengalahkan Rafi, ya. Akhirnya, ya, akhirnya apa? Samurah dijadikan sebagai pemenangnya. Dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ya, adakan lomba tersebut, maka Samurah diluluskan keinginannya, ya. Akhirnya kedua anak tersebut ya lolos ikut perang nantinya ya, dalam menghadapi perang Uhud. Wallahu a'lam bissawab. Sumber Ar-Rahiqul Makhtum Al-Syeikh Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi.